Jangan pernah kamu gagalkan, batalkan kebaikan-kebaikan yang akan kamu tenun itu atau yang telah kamu tenun dengan mengerjakan amalan yang bisa merusak dan menghilangkan pahalanya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang akan infak, infaknya belum. Baru akan infak tapi ria. Itu sebelum infak sudah habis Pak pahalanya. رغم المصاعب والمتاعب والظلام. Assalamualaikum Ustaz, enggak ada titik 4, makanya saya jeda sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang salat tarawih. Pertanyaannya atas dasar dua hadis sebagai berikut di Al-Bukhari nomor hadis 2009 sampai 2013, Taib Abu Daud nomor hadis 1429, hadis Muslimnya disebutkan juga oleh beliau. Dari hadis tersebut di atas, salat tarawih adalah salat sunnah. Ah, ini maksudnya bertanya tentang salat tarawih. Salat sunnah dan tidak dikerjakan berjamaah pada zaman Nabi hingga zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian diterangkan di hadis bahwa salatlah kalian di rumah masing-masing, sebab salat yang paling utama adalah salat seorang di rumah kecuali salat wajib. Pertanyaan saya, kenapa pada zaman sekarang salat tarawih dilaksanakan di masjid-masjid dan berjamaah? Ini tidak ada tuntunan dari Nabi dan tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum sampai ke kesimpulan, kita mesti keluarkan hadisnya dulu. Ya. Dan membaca hadis itu harus dengan ilmu hadis. Bukan baca terjemahan langsung disimpulkan hukumnya, tidak. Ya. Baik, antum di sini menyebutkan hadis nomor 2009, baca dari 2008-nya ya. Kalau Anda menggunakan yang Sahih Al-Bukhari tanpa syarah, itu ada yang warna biru kemerahan, posisi dari sebelah kanan paling atas sampai kiri paling bawah, dan nomor hadis 2013. Harganya murah, cuma 205.000. 205.000. Itu pedoman kehidupan Anda, itu dari Nabi. Anda makan dan beli masya Allah kendaraan-kendaraan dunia yang enggak dibawa ke akhirat jutaan, kan? Beli kitab hadis. Ya kalau belum bisa baca Arabnya, beli aja dulu. Nanti anak Anda yang bacakan di kemudian hari. Kalau bapaknya enggak bisa bahasa Arab, anaknya harus bisa. Bapaknya enggak hafal Al-Qur'an, anaknya hafal. Cucunya penafsirnya. Nah ini bapaknya enggak hafal, anaknya enggak hafal juga. Mau siapa yang dibanggakan di akhirat nanti? Nah sekarang saya tambahkan referensi hadisnya supaya ketemu yang lainnya. Di dalam ilmu hadis itu kalau mau baca hadis, dikumpulkan dulu semua hadisnya, riwayatnya. Jangan dipisah-pisah. Dikeluarkan babnya, bab tentang tarawih, bab tentang qiyamul lail, baru ketemu semuanya. Baik, saya tambahkan misal nomor hadis 1330. Ada lagi nomor hadis 3569. Di Abu Dawud nomor hadis 1367, belum dimasukkan ke sini. Baik, mari kita lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalimat tentang salat malam pertama dengan kaidah umum dulu. Jadi hadis Muslim nomor hadis 749, di sini tadi belum disebutkan juga, disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili matna matna. Salat malam itu ditunaikan minimal 2 rakaat 2 rakaat. Jadi kalau ingin paling minimal, tunaikan 2 rakaat. Tunaikan 2 rakaat. فَإِذَا خَشْيَ أَحَدَكُمُ الْفَجْرَ فَلْيُوْتِرَ رَكْعَةً وَاحِدَةً. Tapi kalau Anda sudah menunaikan sholatnya, kemudian sedang sholat khawatir fajar akan datang, segera tutup dengan satu rakaat, witir. Jadi paling minimal bisa dua rakaat, dua rakaat. Kalau sudah mendekat fajar, tutup dengan satu rakaat. Nah, pada prakteknya yang minimal dua rakaat ini pernah juga dikerjakan oleh Nabi 4 sekaligus. Ditemukan dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di yang disebutkan tadi nomor hadis 2009, tapi yang jelas lebih jelas lagi nomor hadis 3569. Ketika beliau ditanya oleh beberapa sahabat termasuk Hudzaifah Al-Yamani, termasuk juga Abdullah bin Mas'ud, termasuk juga Al-Mughirah bin Syu'bah, ketika ditanya kaifa kanat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari, kata beliau, la tas'al an husnihinna wa thulihinna, jangan ditanyakan bagaimana bagusnya dan panjangnya bacaannya. Yusalli arba'an, salat 4 rakaat. Tsumma yusalli arba'an, kemudian salat 4 rakaat. Tsumma yusalli thalathan, kemudian salat 3 rakaat. Jadi kadang ditunaikan 2 2 2 2 tutup 1 atau 3, kadang ditunaikan 4 4. Jelas? Bisa paling minimal 2, bisa paling 4 kemudian 3. Nah, karena ada kalimat di sini, saya akan langsung ke jawabannya saja. Ada kalimat jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Penasaran Al-Mughirah bin Syu'bah ini, termasuk Abdullah bin Mas'ud, termasuk Hudzaifah Al-Yamani. Dalam satu kesempatan ketika Rasulullah ke masjid, itu kalau tarawih kan beliau 3 hari pertama ke masjid tuh. Ya, dalam 3 hari itu. Diikuti oleh mereka semua bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika bermakmum itu masyaallah. Rakaat pertamanya, Pak. Pantas, kata Al-Mughirah bin Syu'bah, sampai bengkak-bengkak kakinya. Ternyata begitu diikuti di belakang, Al-Baqarah 100 ayat. Belum rukuk, dikira akan ruku oleh Abdullah bin Mas'ud, ternyata nyambung ke Ali Imran. Ali Imran itu 200 ayat, Al-Baqarah 286 ayat. Masya Allah. Tiba-tiba belum ruku juga, disambungkan ke An-Nisa. An-Nisa itu 176 ayat. Baru setelah baca An-Nisa, beliau kemudian ruku. 5 juz 4 halaman. Nabi Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, tingkat surga paling tinggi. Tahajudnya rokaat pertama, pantas sampai bengkak-bengkak, rokaat pertama 5 juz 4 halaman. Besoknya Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, Al-Mughirah bin Syu'bah tidak ikutan lagi. Bukan karena capek, mereka sudah terbiasa. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, saya sulit khusyuk karena suka nebak. Ini Nabi kapan rukunya nih? Di begitu jeda sedikit, kayaknya mau ruku, ternyata tidak. Jeda ternyata tidak. Jadi beliau ingin ngepasin. Ingin betul mirip seperti sholatnya Rasulullah SAW. Tapi tidak mudah. Makanya kata Sayyidah Aisyah, gak usah ditanya. Panjang dengan bagusnya. Karena itu membuat kadang-kadang sulit untuk diikuti. Itu saking tingginya. Saya pernah mimpin sholat gerhana di Bekasi. Masya Allah, itu pecinta sunnah Nabi itu satu tempat. Itu saya datang ke sana, kita ada sholat gerhana, jarang-jarang pahalanya ini ya. Dan jarang-jarang ada sholat seperti ini. Mari kita tunaikan. Ingin seperti sunnah Nabi persis kita, insya Allah, atau kita belajar mirip-mirip dulu. Ustaz, pastikan seperti sunnah Nabi SAW. Kapan lagi kita dapat pahala semacam ini? Jarang-jarang sholat semacam ini. Baik, saya bilang, kita akan coba semaksimal mungkin. Tapi saya mohon izin menjelaskan dulu. Kalau ingin persis seperti Nabi, nanti kan dua ruku, dua sujud. Dua ruku itu setelah baca surat, ruku, bangun lagi, surat lagi. Nanti baru kemudian sujud, bangun lagi. Jadi ada empat surat yang dibacakan. Kalau ingin persis sama seperti Nabi, mohon maafkan, nanti saya akan baca Al-Baqarah sampai selesai surat pertama. Kedua Ali Imran sampai selesai. Ketiga An-Nisa sampai selesai. Baru yang keempat sampai Hisma Rabbikal A'la. Itu tanpa saya bertanya kembali, sebagian besar hampir semuanya mengangkat tangan. Ustaz, mirip-mirip Nabi aja. Tidak mudah gitu. Tidak mudah. Ya. Nah, tapi poinnya kemudian, di hadis ini ditemukan beberapa sahabat bermakmum pada Rasulullah SAW. Yang jadi masalah, setiap malam itu, malam kedua makin banyak. Malam ketiga makin banyak. Karena itu diputuskan oleh Rasulullah SAW, selanjutnya gak ke masjid lagi, beliau di rumah. Di rumah. Ini masalah salat malam. Sampai besoknya dalam fajar beliau menyampaikan, saya tahu kalian menunggu-nunggu saya. Saya tidak menunaikannya ke masjid supaya salat ini tidak dijadikan wajib oleh Allah untuk ditunaikan berjamaah. Jadi bukan karena Nabi ingin melarang berjamaahnya, tapi karena khawatir membebani umat. Ya, yang tadinya sunnah bisa dikerjakan jadi wajib berjamaah, itu ini masalah. Jadi wajib sifatnya. Kan Allah itu senang melihat hamba semakin meningkatkan ibadah. Nabinya masih hidup, hukum masih berlaku. Dalil kedua, Abdullah bin Abbas, seorang anak kecil yang sangat cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menginap di rumah bibinya Maimunah, lalu kemudian diikuti. Nunggu. Malam-malam kemudian menunggu di depan kamar Nabi, ingin tahu bagaimana cara Nabi bangun di malam hari. Ternyata ketika dilihat Nabi bangkit berwudu, diajak anak ini menunaikan salat malam. Ketika sedang salat malam itu beliau berada di belakang Rasulullah, ditariklah ke depan begini, disejajarkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau bermakmum di belakang Rasulullah SAW dengan posisi sejajar itu, salat berjamaah. Ini menunjukkan bahwa salat pun bisa ditunaikan berjamaah, baik itu di masjid ataupun di luar masjid. Sekarang persoalannya, pelan-pelan, kenapa kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berijtihad untuk menjadikan salatnya kemudian ke masjid, mengambil dari ketentuan Nabi SAW? Ini bukan pendapat Umar, karena Nabi pun sebelumnya pernah mencontohkan di masjid. Cuma karena khawatir tadi menjadi wajib, dialihkan kemudian ke rumah oleh beliau di sisa waktu sholatnya. Maka ditangkap kalimat ini oleh Umar bin Khattab. Di sini diantara kejeniusan Umar bin Khattab. Kata beliau, ini sesungguhnya yang paling utama itu ditunaikan berjamaah. Di masjid pahalanya lebih banyak. Cuma ilat itu penyebab hukum. Ilat hukumnya kenapa Nabi ke rumah bukan karena ingin meninggalkan berjamaahnya, karena takut menjadi wajib. Tapi keutamaan berjamaahnya tetap ada. Dan disepakati oleh para sahabat pada saat itu. Maka ketika Umar ke masjid, kelihatan ada orang-orang berjamaah tapi misah-misah. Ada yang sisi kanan, ada sisi kiri, ada yang ke belakang. Maka disatukanlah kemudian oleh Umar bin Khattab, mengambil kesimpulan dari sunnah Nabi tadi, lalu dipraktekkan pada saat itu. Dan sahabat tidak ada satupun yang mengingkari. Umar paling tahu tentang Nabi dibandingkan dengan kita. Uthman paling dekat dengan Nabi dibandingkan dengan kita. Menikahi dua putrinya. Dijamin masuk surga oleh Nabi. Ali menikahi putri yang sangat disayangi, Fatimah Az-Zahra. Umar anaknya dinikahi oleh Nabi. Antum tidak menikah dengan putri Nabi. Iya kan? Tidak lebih dekat dengan Nabi. Bagaimana bisa memahami hadis lebih daripada Umar? Dari situ kemudian para ulama sepakat sampai di Madinah. Sampai hari ini tarawihnya berjamaah. Sampai kemudian di Mekah juga tarawihnya berjamaah. Jadi kalau antum pahami itu salah tidak sesuai Nabi, berarti yang di Mekah salah semua. Yang di Madinah salah semua. Sedangkan orang Madinah lebih tahu dengan keadaan Nabi sampai hari ini dibandingkan dengan kita. Jelas ya? Di sini ada kebolehan dalil menunaikan sholat berjamaah di masjid untuk tarawih, tapi juga tidak melarang kalau ingin mengerjakan sendirian. Itu kesimpulannya. Yang salah yang tidak sholat itu. Tidak.